masalah itu. Apakah ada doa khusus agar utang-utang cepat lunas di samping belanja dan berusaha? Tentu ada. Tentu ada, banyak ada doa. Di buku doa yang saya sering bawa itu ya, mungkin kalau yang penanya belum milikin bisa nanti temuin saya habis pengajian. Ada buku doa, panduan doa itu ada doa dimudahkan dan lunasi utang. Seperti misalnya, kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membaca doa ini, radhiyallahu anhuma, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wagnini bifadlika amman siwak. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Artinya, Allah cukupkanlah aku dengan yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wagnini bifadlika amman siwak. Dan karuniahkanlah aku agar berlepas diri dari semua yang selain engkau. Doa ini termasuk doa melunasi utang. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa galabatid daini wa kahrir rijal, gitu kan. Juga dalam riwayatnya dikatakan lupa saya riwayatnya, tapi yang jelas artinya ini, Allah jauhkanlah saya dari semua rasa sumpek dan sedih, gitu kan, sifat penakut ya, pelit, kemudian sifat lemah dan malas, serta jauhkanlah saya agar jangan sampai terlilit utang. Wadala iddain wa qahrir rijal, dan jangan sampai saya terlilit dengan utang sehingga membuat saya hilang semua semangat hidup saya, dan jangan sampai saya dikuasai oleh orang lain. Nanti bisa ambil di buku itu.